صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebaik-baik aktivitas yang kita lakukan untuk mengisi waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat, yaitu duduk di majelis ilmu, apalagi kalau majelis ilmu tersebut diadakan di dalam masjid, maka terkumpul padanya berbagai macam keutamaan-keutamaan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," tidaklah berkumpul sekelompok kaum orang di salah satu rumah Allah. Untuk apa mereka kumpul? Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mengajarkannya di antara mereka, di tengah mereka. Artinya belajar dan mengajarkan Al-Quran. Termasuk di sini hadis dan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Karena ilmu syar'i itu semuanya dalilnya tentu bersumber dari Al-Quran yang paling utama dan paling pokok. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmatu, melainkan turun kepada mereka ketenangan, ketentraman, kedamaian. Syukran. Dan mereka akan diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lagi tidak tenang, tidak tentram, resah, gelisah, kadang kita tidak tahu apa sebabnya. Begitu banyaknya problematika kehidupan kita. Obatnya apa? Zikir. Dan salah satu zikir itu hadir di majelis ilmu, majelis zikir. Allah akan berikan ketenangan, ketentraman, dan diliputi oleh kasih sayang. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat pun akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah puji mereka di hadapan malaikat-malaikat di sisinya. Nah, pagi hari ini menjelang siang, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa hadir di sini bertemu untuk berbagi ilmu. Alhamdulillah awalan wa akhiran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk ahlul baitnya, dan juga untuk para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pertemuan kita pagi hari ini dari panitia, saya dikabari judulnya kemarin, saya tanya judulnya apa. Nah, memang katanya masih rahasia mungkin ya. Sudah sampai saya di Bandung, judulnya waktu itu belum disampaikan juga. Nanti Ustaz. akhirnya dikasih tahu sama saya. Maksudnya kan kalau tahu judulnya saya bisa ini arahnya kajiannya maunya kemana, kan gitu ya. Lalu dikasih tahu sama panitia judulnya Ustaz mewarnai apa? Mewarnai gimana? Mewarnai bukan terwarnai. Nah, ini bukan judul untuk anak TK bu ya. Mewarnai bukan ya. Mewarnai bukan terwarnai. Kadang-kadang kan panitia itu punya keinginan pak bu. Ya keinginan-keinginan yang baik tentunya. Tapi kadang-kadang ustadz juga jadi bingung untuk mengikutkannya ini. Arahnya kemana ini ya? Tapi hari ini, pagi ini, Pak Bu, saudara-saudari semuanya, saya akan bawakan sebuah hadis yang sangat menakjubkan. Dan juga saya memang sedang menulis, cuma belum selesai ya. Buku kecil, judulnya Perumpamaan-Perumpamaan Seorang Mukmin. Ada sebuah hadis yang menarik, luar biasa sekali untuk kita renungkan. Dan banyak faedah serta hikmah yang bisa kita petik. Karena salah satu mukjizat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Nah, apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu kata para ulama, kalimat yang singkat, padat. Terkandung di dalamnya mutiara-mutiara, bahkan samudra ilmu. Nah, salah satunya hadis ini sangat menakjubkan. Mari kita simak hadis ini Bapak Ibu semuanya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau Abdullah bin Amr bin As ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'mini kamatsalil qit'ati minadh dhahab. Nafakha fiha sahibuha falam taghayyar walam tanqus." والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت وإذا وقعت فلم تكسر ولم تفسد. حديث ندر روايت كان الإمام أحمد الحاكم dan lain-lainnya, serta dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Silsilah As-Sahihah. Ayo kita artikan. Saya dengar Bapak Ibu di sini ada pelajaran bahasa Arab kan? Nah. Ada Pak ya? Nah, kita artikan coba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna matsalal mu'mini." Inna sesungguhnya matsal, perumpamaan. Matsalun itu perumpamaan. Sesungguhnya perumpamaan al-mu'mini, seorang mu'min itu, kamatsalil qit'ati min adh-dhahab. Laksana sepotong emas. Kamathali seperti atau laksana. Al-qit'ah potongan. Minadzahabi dari emas. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, salah satu metode Al-Quran dan hadis untuk menanamkan sebuah pemahaman agar mudah dipahami oleh manusia, memberikan perumpamaan-perumpamaan sehingga manusia berpikir, merenung, lalu meresap di dalam jiwa dia. Ada langsung contoh perumpamaannya, dia bisa mengambil i'tibar. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu hadis yang menyebutkan perumpamaan-perumpamaan seorang mukmin itu. Seorang mukmin itu laksana sepotong emas. Nafakha fiha sahibuha, nafakha meniup. Tapi di sini maksudnya nafaho ini menyepuh. Kan dipanasin dulu itu emas itu disepuh kan. Dibakar. Nah, disepuh oleh empunya, sahibnya, orang yang memilikinya, dipanas, dibakar, ditempa. Ditempa emas itu, falam taghayyar. Dia tidak berubah. Walam tangkus, juga tidak berkurang kadarnya. Subhanallah. Saya terjemahkan sampai habis dulu baru kita pelajari ya, kita ambil ibrahnya. Walladhi nafsi Muhammadin biyadi, walladhi nafsi Muhammadun biyadi. Demi Allah, zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Inna mathalal mu'min, sesungguhnya perumpamaan seorang mu'min itu kamathalin nahlah, laksana seekor lebah. Jadi ada dua perumpamaan di sini. Seperti emas, seperti lebah. Demi Allah, zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu laksana lebah, akalat thayyiban, memakan yang baik. Wa wada'at thayyiban, mengeluarkan yang baik. Wa wada'at thayyiban wa waqa'at, dan apabila dia hinggap di suatu tempat, maksudnya di sini hinggap di bunga untuk menghisap, mengambil serbu atau sari bunga, maka dia tidak mematahkan tempat dia hinggap itu. Falam tuksir, walam tufsid, dan tidak merusak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Coba perhatikan, Pak. Buka hati sebelum membuka telinga. Resapi makna yang sangat dalam dari hadis yang mulia ini. Seorang mukmin itu emas. Subhanallah. Mukmin itu emas, wahai saudaraku. Wahai saudariku, mukmin itu sangat berharga, seperti emas. Berharga, bernilai, istimewa. Emas itu dicari, dihargai. Makanya dikatakan logam mulia, logam mulia. Seorang mukmin itu juga seorang yang mulia. Anda mulia wahai saudaraku, Anda mulia wahai saudariku. Mulia dengan apa seorang mukmin? Dengan keimanannya. Dengan dinnya, dengan Islamnya. Tanpa iman, tanpa Islam, bahkan seseorang itu tidak ada harganya lagi. Kalau besi yang dibuang pun masih ada harganya, dikumpulkan oleh pemulung, ditimbang, dijual, masih ada harganya. Tapi kalau seandainya manusia itu tanpa iman, tanpa Islam, maka dia hanya seonggok sampah, hanya akan menimbulkan kerusakan. Dipandang tidak elok, bau, mengganggu, mendatangkan penyakit, akhirnya dicampakkan, dibuang ke tempat yang jauh, tidak disukai, sampah. Bahkan saudaraku, jenis sampah pun masih ada yang bisa diambil manfaatnya. Coba lihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan orang kafir itu seperti apa. Kal-an'am ula'ika kal-an'ami malhum adal. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah, lebih sesat, lebih hina daripada hewan ternak. Itu Allah yang memberikan permisalan. Ketika tidak ada keimanan, ketika tidak ada Islam, maka wajib kita bersyukur sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Kelak, Pak, di hari kiamat, orang-orang kafir berharap kembali ke dunia dan menjadi seorang muslim. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran di surah Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Barangkali orang-orang kafir itu kelak di hari kiamat, yawaddu, sangat ingin, law kanu muslimin, kalau saja mereka dahulu di dunia ini adalah orang-orang muslim, termasuk orang-orang muslim. Dharhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka di dunia itu makan, biarkan mereka minum, biarkan mereka menikmati kehidupan dunia ini. Fasawfa ya'lamun, mereka pasti tahu. Kalau makan, minum, menikah, berpasangan, berketurunan, itu semuanya bisa. Tidak ada bedanya antara kita dengan orang-orang kafir. Tapi yang membedakan, yang membuat kita seperti emas, bernilai, berharga, mulia, iman, dan juga Islam kita. Karena hanya itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukmin itu seperti emas, Pak Bu. Mukminah itu seperti emas. Emas itu kalau kita sudah beli pasti kita jaga. Kita rawat. Bahkan kita simpan, sebagian menjadikan investasinya untuk di masa depan. Kalau dia butuh suatu saat, inilah yang akan membantu dia. Sifat-sifat itu harus ada, kriteria seperti itu harus ada pada seorang mukmin. Ketika saudaranya susah, setelah dia memohon kepada Allah, kemudian kepada siapa lagi dia meminta tolong? Yang diharapkan tentu saudaranya, seorang mukmin. Mukmin itu dalam keadaan susah, orang lain emas ini yang akan membantu. Sudah akhirnya dikeluarkan emasnya, ya pasti akhirnya dijual, bisa untuk beli ini, beli itu, dan segala macam. Subhanallah, sangat bermanfaat seorang mukmin. Emas itu, Pak Bu, berharga, tapi suatu saat kita juga akan berpisah dengannya. Betapapun berharganya orang-orang yang Anda cintai, bahkan lebih berharga daripada emas, pasti juga akan berpisah dan meninggalkannya. Makanya Jibril alaihi salam berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habib habibaka haunam ma. Cintai orang-orang yang kau cintai, kekasihmu, sewajarnya, sepatutnya, karena engkau pasti akan berpisah dengannya. Fa innaka satufariqu, engkau pasti akan berpisah dengannya. Dan emas betapapun berharganya, terkadang kita juga melepasnya untuk kebaikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan ini agar kita bisa mengambil ibrah, maka jadilah kita seperti sebuah emas. Walaupun dia menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Nah, di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ditempa tapi dia tidak berubah. Ini menunjukkan keistiqomahan. Seorang mukmin wajib istiqamah. Apapun bentuk ujiannya, apapun bentuk cobaannya, beragam fitnah-fitnah, syubhat-syahwat menerpa dia, dia tidak berubah. Falam taghayyar. Tidak berubah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emas tetap emas, walaupun dibakar, ditempa, dia tidak akan berubah menjadi arang. Istiqamah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang minta satu kalimat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku satu kalimat yang aku tidak akan tanyakan lagi kepada orang lain sesudahmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada dia, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, ikrarkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Keimanan bukan sekedar di lisan saja, tapi harus diwujudkan dalam keseharian kita, dan harus istiqomah. Istiqomah ini, hai bapak ibu semuanya, yang menjamin kita mendapatkan husnul khatimah. Istiqomah inilah yang akan bisa menjaga kita tetap lurus di atas manhaj, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hidup di dunia ini tidak lepas dari ujian dan cobaan. Maka di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamaan seorang mukmin itu seperti tanaman yang masih muda. Di sini maksudnya seperti gandum yang masih muda atau seperti padi. Kalau di tempat kita kan tidak menanam gandum, padi. Ya. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna mathalal mu'mini, dalam hadis lain ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Inna mathalal mu'mini ka khamatiz zar'a. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti khamatuz zar'a, tanaman gandum yang masih muda. Lihat, kalau kita tidak ada gandum, coba lihat padi, sawah yang masih muda ya. Kadang angin bertiup kencang, dia akan condong. Angin ke barat, dia condong ke barat. Angin ke timur, dia ke timur. Lalu tegak dia lagi. Ditiup oleh angin, condong, kemudian tegak lagi. Bahkan kadang sampai membungkuk, tegak lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya kullama ataha ar-rih kafa'atha thumma atadala. Setiap kali datang angin akan membuatnya condong lalu berdiri lagi. Tapi dia tidak pernah tercerabut dari akarnya. Sekuat apapun angin meniup padi-padi itu, dia condong, tapi dia tidak pernah tercabut dari akarnya. Para ulama menjelaskan maksudnya angin yang bertiup itu yang membuat dia condong ke kanan dan ke kiri, kadang sampai menyentuh tanah. Itu maksudnya ujian-ujian dalam kehidupan ini yang menimpa seorang mukmin. Kadang sakit, kadang jatuh miskin, kadang diuji dengan orang-orang yang membenci dan tidak menyukai dia, yang menyakiti dia. Ini ujian dalam agama, ujian dalam dunia. Banyak ujiannya, Pak, Bu. Tapi dia seperti tanaman tadi yang masih muda itu, dia tidak tercerabut dari akarnya karena ada keistiqomahan itu. Kadang-kadang kita hidup ini, Bu, memang kadang terasa ada lemah iman itu kan, naik turun. Tapi jangan sampai kita itu melenceng. Jangan sampai padam pelita itu. Jangan sampai goyah. Lepas. Jangan berpindah jalan. Jangan berpindah langkah. Tetap terus lurus di atas jalan yang sudah engkau pelajari dari Al-Quran dan Sunnah itu. Yang engkau teladani dari para sahabat Nabi. Ujian mulai datang dari kanan dan kiri. Banyak yang menarikmu ke sana dan kemari. Tetapi engkau tidak boleh memindahkan langkahmu dari jalan yang hak itu. Seperti tanaman tadi, tetap kokoh, istiqomah. Apapun fitnahnya, bagaimanapun orang yang di sekitarnya, dia tetap memegang keyakinannya dengan istiqomah. Berbeda dengan orang munafikin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu, wa inna mathalal fajiri, dan sesungguhnya perumpamaan seorang fajir, orang yang keji, orang munafik, orang kafir, itu seperti pohon yang besar. Kal urzati. Urzah itu jenis pohon yang besar di timur tengah sana, tumbuh di gurun-gurun, tapi pohon besar. Nah, ditiup oleh angin dia memang tidak goyang. Dia kena pohonnya batangnya besar. Seperti pohon yang batangnya besar. Urzah. Ditiup datang angin dia tetap di tempatnya. Tapi sekali datang angin yang kuat, badai, langsung tercerabut atau patah, jatuh. Tidak lentur seperti tadi kan? Nah, itu perumpamaannya. Kenapa? Karena tidak mengakar dan kaku. Patah akhirnya. Berbeda dengan seorang mukmin. Kadang-kadang dia lemah, tapi dia kembali lagi kepada posisinya semula. Tetap istiqamah. Karena dia mengingat betul pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini sifat seorang mukmin. Tentunya Pak Bu, untuk istiqomah itu ada kiat-kiat yang harus kita tempuh. Di antaranya agar kita bisa istiqomah di atas jalan Allah, ikhlas. Itu yang pertama. Wajib itu ikhlas, karena ikhlas itu adalah tauhid. Istiqomah yang sesungguhnya bukan istiqomah badan kita, Pak. Banyak orang bisa dia berpenampilan yang islami, Tetapi kemudian berseiring perjalanan waktu, sebulan, setengah tahun, satu tahun, dua tahun, begitu banyaknya ujian dan cobaan, tiba-tiba kita jumpa lagi sudah berubah. Hilang keistiqomahan itu. Penampilan yang dulu islami, hilang, apalagi yang lainnya, yang lebih berat lagi. Kenapa? Karena tubuh manusia ini tidak akan bisa istiqomah kalau hatinya tidak istiqomah. Hati manusia tidak akan mungkin dia istiqomah kecuali di atas tauhid. Dan tauhid itulah keikhlasan tadi, intinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda biar istiqomah menuntut ilmu ya harus ikhlas. Bukan untuk dunia, bukan untuk pujian, bukan untuk kumpul-kumpul teman. Bukan ini, tapi untuk menuntut ilmu, mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bisa istiqomah. Karena kalau orang hanya mengharapkan ketemu teman-teman, ketika yang hadir sedikit, dia enggak semangat kan? Aduh. Sedikit yang hadir, akhirnya jadi malas dia belajar. Kok cuma saya? Orang ini lambat-lambat. Wah, saya enggak peduli. Saya sudah ngajak mereka, saya sudah berusaha, mereka tidak mau, ya saya tetap istiqomah di atas jalan saya. Saya akan terus menuntut ilmu. Karena saya hadir di sini bukan karena teman saya, bukan karena siapa-siapa, karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan istiqomahlah Anda bisa, dengan tauhid itulah Anda, dengan ikhlas itulah Anda bisa istiqomah berinfak, bersedekah. Karena Anda tidak mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Anda tidak mengharapkan agar dikatakan dermawan. Tidak. Anda mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Karena tauhid dan ikhlas itulah, Bu, Anda bisa istiqomah dengan jilbab Anda, dengan hijab Anda. Karena Anda melakukan itu bukan karena tren, bukan karena budaya. Kalau tidak istiqomah kan, nanti berubah trennya jilbab, dia ikut berubah karena tidak ada keikhlasan tadi. Ya, akhirnya tidak istiqomah. Berubah gaya hijab, dia ikut lagi. Kalau dia ikhlas karena Allah, dia akan ikuti sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya keikhlasan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita bisa istiqomah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta keistiqomahan, biar kita bisa seperti emas tadi, tidak berubah. Seberat apapun tantangan, ujian dan cobaan, kita tidak berubah, tetap emas. Bahkan kita tidak berubah menjadi perak, tetap emas. Jangan turun kadar kita. Nah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keteguhan hati. Kenapa? Karena hati kita ini milik Allah. Kalau seandainya hati kita ini milik kita, Pak, Bu, kita yang berkuasa, pasti kita tidak mau sedih kan? Pasti kita tidak mau terluka, pasti kita tidak mau patah hati. Pasti kita inginnya gembira selalu hati ini. Ternyata kan gak bisa. Kita ingin gembira, sedih. Dan begitu seterusnya. Artinya hati kita itu dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata di dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa inna qulubal ibad baina asabi'ir rahman, sesungguhnya hati hamba itu di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa, Allah membolak-balik hati manusia itu sesuai dengan kehendaknya. Karena berbolak-baliknya hati manusia itulah ada orang tidak istiqamah, tidak kuat menghadapi fitnah-fitnah di dunia. Petangnya dia mukmin, paginya dia kafir. Paginya dia mukmin, petangnya kafir. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Zaifah ibn al-Yaman. Di akhir zaman ini akan banyak fitnah-fitnah datang, bergelombang badai fitnah seperti malam yang gelap gulita. Sehingga seseorang itu ada yang petang harinya mukmin, pagi harinya kafir. Pagi harinya mukmin, petang harinya kafir. Tidak istiqomah, bolak-balik. Hati-hati. Dari sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkan, tetapkan hatiku di atas agamamu. Minta. Selalu minta. Jangan kita terpedaya oleh kehebatan kita. Saya ini sudah sekian tahun ngaji ini, udah insya Allah gak ada masalah. Saya sudah paham manhaj, paham akidah, insya Allah gak terpengaruh. Saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah banyak berjuang untuk agama, sudah banyak koleksi buku-buku dan kitab-kitab saya. Gak boleh. Dulu ada di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang dikenal rajin belajar hadis, hafal Al-Quran, dekat dengan ahli ilmu, bahkan sempat juga bertemu dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada sepupu dia perempuan yang terfitnah paham khawarij. Lalu dia ingin berjidal, berdebat dengan sepupunya ini dengan tujuan untuk menasihatinya. Sudah diingatkan dia agar tidak ke sana. Tapi dia merasa yakin sanggup dan mampu. Akhirnya pergi, lalu ternyata terfitnah oleh wanita itu, dia berubah menjadi pengikut khawarij juga. Bahkan dialah yang menggubah bait-bait syair memuji khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dipujinya, disanjungnya dalam gubahan syairnya. Awalnya dia dalam barisan orang kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jangan merasa saya sudah senior ngaji. Enggak ada, kalau ngaji enggak ada senior-senior menuntut ilmu. Sampai mati kita harus tetap menuntut ilmu. Ketika seseorang merasa aman, saat itulah syaitan berhasil menipu dia. Oleh karena itu, salah seorang tabi'in berkata, aku telah berjumpa dengan 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada Abu Bakar, ada Umar. Seluruhnya takut dan khawatir kalau saja mereka terkena nifak. Jadi kita harus sering muhasabah, takut. Ya, jangan merasa sudah pintar, sudah kuat. Nah. Yang keempat, kiat kita untuk istiqomah agar bisa seperti emas, seberat apapun ujian, cobaan, fitnah, godaan, kita tidak berubah. Yang keempat, tuntutlah ilmu. Ilmu ini tameng kita, baju besi kita. Sehingga fitnah-fitnah, syubhat-syubhat mental semua. Tang-tang kena baju besi kita. Udah. Itu ilmu itu yang akan melindungi kita. Setiap ada syubhat kita sudah tahu. Oh ini syubhat ini. Yang hak yang ini. Kenapa? Karena ada Al-Quran berbunyi begini. Firman Allah. Ada hadis mengatakan begini. Para ulama menyebutkan begini. Ini gak benar ini. Kita bisa memilah. Kenapa? Karena ilmu tadi. Tapi bagaimana ilmu yang seperti apa yang bisa seperti itu? Tentu ilmu dari Al-Quran dan ilmu dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Dan jangan lupa Pak Bu, ilmu ini agama. Tujuannya adalah ke sorga. Kalau salah jalan, maka jatuh ke neraka. Maka hati-hati kita. Hati-hati dalam menuntut ilmu. Jangan yang penting retorika bagus misalnya. Ya, kemudian ustadznya, gurunya, kiainya punya karisma atau gagah atau terkenal. Tidak. Tolak ukurnya bukan itu. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah apa yang dia sampaikan, apa yang dia serukan, apa yang dia amalkan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Meneladani para sahabat dan ulama-ulama yang mengikuti mereka sepanjang zaman. Ini jadikan guru. Nah, tempat kita menggali ilmu. Karena sekali kita salah, lalu terpengaruh, susah lepasnya. Syubhat itu kalau sekali sudah merasuki, la ilaha illallah. Seperti contoh tadi orang yang di zaman Ali bin Abi Thalib tadi. Bahkan di era modern juga ada terkenal seseorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini, dia itu dulu awal-awal ke dulu dia membela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia tulis buku-buku untuk membela dakwah itu. Banyak sekali pembelaan dia. Tapi entah kenapa akhirnya dia berubah menjadi ateis. Ateis, kafir. Kenapa? Karena syubhat-syubhat yang masuk. Salah dalam mengambil guru. Belajar hanya banyak dari buku. Hati-hati. Kita butuh guru. Ya, buku penting untuk membantu kita, tapi dengan guru kita bisa memahami buku itu. Jadi pilih guru dalam menuntut ilmu. Kemudian setelah kita ikhlas meminta ketetapan hati dari Allah, kemudian juga setelah itu kita menuntut ilmu, kemudian setelah itu amalkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima, wa lahadainahum siratan mustaqima." Kalaulah bahwasanya mereka itu mengerjakan, mengamalkan, melakukan apa yang diajarkan kepada mereka, niscaya lebih baik bagi mereka dan membuat mereka lebih istiqamah, lebih sabat, ashaddu tathbita. Dan kami akan berikan kepada mereka dari sisi kami pahala yang besar. Dan kami akan bimbing mereka kepada jalan yang lurus. Buah dari mengamalkan ilmu. Ini dia untuk istiqomah. Dengan demikian, seberat apapun ujian, Anda tetap emas. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslim dan muslimat. Di akhir zaman ini, di zaman yang penuh fitnah ini, memegang teguh agama yang hak, itu seperti menggenggam bara api. Seperti menggenggam bara api. Berat, tapi tidak boleh kita lepaskan. Begitulah ujiannya. Emas ditempa, dipanaskan. Tapi dengan itulah membuat dia semakin baik. Kalau tidak ditempa, dia tidak akan jadi baik. Ditempa dahulu, ketika ditempa itulah dia dibentuk. Sehingga menjadi emas yang terbaik. Dengan ujian dan cobaan itu, apabila engkau berhasil menghadapinya dengan istiqomah, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, maka engkau menjadi mukmin yang terbaik. Derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala akan semakin tinggi. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini juga mengumpamakan seorang mukmin itu dengan lebah. Lebah, bukan tawon ya. Bukan sejenis penyengat-penyengat lainnya. Lebah. Anda suka madu? Itu dari lebah. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW mengumpamakan seorang mukmin itu seperti lebah? Subhanallah. Lebah ini salah satu hewan yang bermanfaat. Karena besarnya manfaat dia, keutamaan dia, Allah sebutkan dia di dalam surat khusus. Yaitu surat An-Nahl. Surat lebah. Subhanallah. Jadi dia itu perumpamaan seorang mukmin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti atau laksana lebah akalat thayyibah. Nah, lebah itu Pak Bu, hewan yang pintar. Dia tidak mau menyerap, menghisap saripati atau serbuk kecuali bunga-bunga pilihan. Bukan sembarang bunga. Dia pilih yang terbaik. Terbang, dia cari. Mengembara, dia terbang jauh. Mencari yang terbaik. Yang bau-bau maka gak ada. Lebah itu menghirup saripati bunga bangkai. Gak mau dia. Ya, kayak apa madunya nanti kan? Nah, gak mau lebah itu menghirup saripati bunga jengkol. Kan ada pohon jengkol, kan ada bunganya juga. Gak mau dia. Dia pasti cari bunga-bunga yang baik. Oleh karena itu rasa baunya juga baik. Dan rasa madu itu pun tergantung bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Yang baik. Apa yang terbaik dia dapat itulah. Kalau lebah itu banyak di dekat sawah, maka dia akan menghirup bunga padi. Rasanya pun enak. Madunya serasa padi. Dan begitu seterusnya. Nah, begitulah seorang mukmin. Seorang mukmin dalam hidup ini, Pak, Bu, juga harus mencari makanan itu yang thayyib. Yang halal dan thayyib. Seperti seekor lebah, jangan asal makan saja. Harus di akhir zaman ini Manusia, kata Nabi SAW, seperti di akhir zaman ini akan datang semasa manusia tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya, dari halal atau yang haram. Seorang mukmin selalu dia ingat, dia, saya ini laksana lebah, saya harus pilih makanan yang baik. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, kullu lahmin nabata min as-sahih fan-naru aula lahu. Setiap daging di tubuh manusia yang tumbuh, darah yang mengalir di tubuh manusia yang mengalir dari sesuatu yang haram, tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama untuk dia. Na'udzubillah. Makan makanan yang haram, sesuatu yang haram, itu memberikan dampak-dampak negatif terhadap perilaku, akhlak, kepribadian, bahkan mempengaruhi keimanan seseorang juga. Makanan itu erat pengaruhnya. Makanya setiap daerah-daerah manusia itu berbeda-beda karakter mereka, kepribadian, sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh pola makan, apa yang mereka makan. Kalau orang-orang di sana pedas-pedas makannya ya, makanya orangnya juga keras-keras, pedas-pedas. Lidahnya, kata orang sih, lidahnya pedas katanya. Enggak juga sebenarnya ya. Tapi banyak ulama mengatakan apa yang dimakan oleh seseorang akan mempengaruhi karakter seseorang itu. Ketika dia makan yang haram, maka mempengaruhi kepribadian, akhlak dan karakternya. Selalu mengarah kepada yang haram saja. Na'udzubillah. Hati-hati bu. Maka anak anda beri makanan yang halal. Anda kalau belanja kan coba lihat. Kalau belanja di mall, di pasar, lihat ini. Makanan yang ada kemasan itu. Anda lihat itu. Komposisinya apa. Ada mengandung sesuatu yang haram enggak. Kita kan peduli seperti itu. Bahkan ada informasi ini mengandung ini, mengandung ini. Kita takut. Itu kan makanan fisik. Khawatir kita. Bagaimana kalau seandainya makanan itu mempengaruhi sifat kepribadian seseorang? Ini lebih berbahaya lagi. Jadi barangkali bu, barangkali pak, banyaknya kenakalan generasi sekarang, mungkin bisa jadi juga salah satu penyebabnya karena banyak orang tua tidak peduli dari mana dan apa yang dia berikan untuk anaknya, apakah dari sesuatu yang halal atau tidak, sehingga akhirnya berpengaruh juga untuk masa depan dan arah hidup sang anak. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menceritakan ada seorang yang tersesat di padang pasir, di gurun. Sudah kehabisan bekal bu, gak ada lagi minum, gak ada lagi makanan, tidak ada lagi siapa-siapa. Dia sudah putus asa ini, gak ada lagi yang bisa menolong dia. Akhirnya tersungkur dia, lalu dia tengadahkan tangan ke atas. Farafa'a yadayhi ila as-sama' wa qala ya rab ya rab, lalu dia memohon, ya Allah Tuhanku, ya rab bantu aku. Berdoa dia dalam keadaan sangat susah, tidak ada lagi siapa-siapa yang bisa menolong, yang diharapkannya kecuali Allah. Dia memohon. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa mat'amuhu wa makaluhu haram. Makanannya sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya dari sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia dikenyangkan. Tumbuh dagingnya, tubuhnya dengan sesuatu yang haram. Anna yustajabulah. Bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seperti lebah, Pak, Bu. Pilih makanan minuman yang terbaik. Sehingga akhirnya menghasilkan yang baik juga, seperti kelanjutan hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini? Lebah itu memakan sesuatu yang baik, wa wada'at thayyibah, dan mengeluarkan yang baik. Kalau kita mungkin belum bisa seperti lebah, makan baik, keluarnya enggak baik. Najis keluarnya. Ini perumpamaan, maksudnya jadilah seperti lebah, makan itu sesuatu yang halal, baik, juga melahirkan sesuatu yang baik dengan amal soleh kita, dengan akhlak kita, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, dalam bergaul, di tengah keluarga, tetangga, masyarakat, kita memberikan yang terbaik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lebah, lihat apa yang dia keluarkan bernilai dan berharga. Madu bermanfaat bagi semua manusia, baik mukmin, kafir, semuanya bisa bermanfaat dari madu. Subhanallah. Dan kualitas madu tergantung apa yang dia makan. Kualitas seorang mukmin juga tidak lepas dari apa yang dia makan. Makanya Pak Bu, madu liar, kualitas madunya, lebah liar, kualitas madunya berbeda dengan madu ternak. Lebah ternak, kenapa? Lebah ternak itu kan makanan yang menentukan, yang memberinya adalah peternaknya, sehingga dia tidak bisa memilih. Kalau lebah liar, dia akan pilih yang terbaik, sehingga dia akan melahirkan, menghasilkan yang terbaik juga. Lebah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza waqa'at falam tuqsir walam tufsid. Lebah itu kalau dia hinggap ke bunga, dia tidak akan merusak, tidak membuat bunga itu patah. Hinggap di dahan, tidak membuat dahan itu patah. Hinggap di daun, tidak membuat daun itu rontok. Dia tidak merusak. Bahkan dia bermanfaat, membantu penyerbukan antara bunga, pepohonan, buah. Dia hisap ke sini, dia pindah ke bunga yang lainnya, ke pohon yang lainnya, terjadi penyerbukan. Sehingga menghasilkan. Kan bermanfaat akhlaknya. Begitu seharusnya seorang mukmin, dimanapun dia berada, dia tidak berbuat kerusakan, tidak mematahkan, tapi memberikan manfaat. Bahkan dia yang mewarnai. Nah, dia memberikan manfaat dan warna di situ. Seperti lebah, pergi ke sini, pergi ke pohon itu, akhirnya menghasilkan buah. Pohon ini beda dengan tawon yang besar-besar itu. Kadang kalau hinggap jatuh bunga, ya berjatuhan dan lain segala macam, atau kumbang-kumbang yang lainnya. Banyak jenis-jenis serangga yang juga menghisap, ya, mengambil sari bunga, tetapi tidak seperti lebah. Jadilah seperti lebah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan hadis itu sahih, di antara manusia itu ada yang menjadi kunci-kunci kebaikan dan penutup dari keburukan. Minan nas man yakunu mafatihan lil khairi maghaliqa lil syarri. Di antara manusia itu ada, dia itu menjadi kunci-kunci kebaikan dan penutup dari keburukan. Jadi seperti lebah. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lebah itu dia tidak menyakiti manusia, dia tidak mau menyengat manusia atau siapapun kecuali kalau dia diganggu. Dia tidak mau, bahkan dia menghindari manusia sebenarnya. Dia akan cari pohon yang tinggi, tempat yang jauh dari manusia, tidak mau dia mengusik manusia. Lewat pun kita di bawahnya tidak mau, tapi kalau dilempar, diganggu, baru dia menyerang. Sifat seorang mukmin seperti itu. Dimanapun dia berada, dia tidak akan mengusik orang-orang yang di sekelilingnya, di sekitarnya. Dia punya toleransi yang tinggi. Kadang lebah itu bisa berdampingan dengan kita. Di atap-atap rumah, dia membuat sarang banyak, ya. Kadang di pepohonan dekat rumah kita, dia tidak mengganggu kita. Tetapi kalau kita usik, dia akan bela diri dia. Seorang mukmin seperti itu juga. Toleransinya tinggi. Maka di dalam Al-Quran kan diajarkan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yanhaakumullah. Allah tidak melarang kalian. Anil ladzina la yuqatilunakum wa la yukhrijunakum an diyarikum. Allah tidak melarang kalian antabarru wa tuqsitu bil adl. Berbuat baik, berlaku adil kepada orang-orang di luar agama kalian yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Kita boleh berbuat baik, diperintahkan berbuat baik dan berlaku adil. Tetapi seperti lebah, kecil namun apabila dia menyerang sangat menyakitkan. Lebah itu Pak Bu, kalau satu ekor gampang kita melawannya, kan. Kalau cuma satu ekor ditepuk saja sudah mati dia. Tapi kalau dia menyerang rame-rame, mau kemana Ibu? Lari sampai bentol-bentol semuanya. Ada orang yang mati karena lebah. Kuatnya lebah karena dia bersatu. Kuatnya orang-orang yang beriman juga karena dia bersatu. Tapi ada gak lebah bersatu dengan tawon? ya tawon yang besar itu atau yang lainnya. Tidak, dia pasti bersatu sesama mereka. Ya, kenapa? Karena persatuan itu penting. Tetapi persatuan yang semu artinya tidak mengakar, akidah berbeda-beda, tauhid belum sempurna, belum sama, itu tidak mungkin bersatu. Nah, tabiat manusia itu seperti lebah. Dia akan berkumpul, berkoloni, berkumpul bersama orang-orang yang sama seperti dia. Satu jalan, satu visi, satu misi, satu manhaj, satu akidah. Pasti. Maka tidak ada jalan untuk menyatukan umat Islam kecuali dengan pertama menyatukan tauhid dulu. Makanya dinamakan tauhid. Tauhidullah, mengesakan Allah. Tauhidus shufuf, menyatukan barisan. Tidak mungkin tauhidus shufuf kaum muslimin kalau semuanya tidak mentauhidkan Allah. Harus kembali seluruh kaum muslimin memurnikan tauhid, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan dan memberantasnya. Dengan itu persatuan akan menjadi kuat dan kokoh. Bukan hanya sekedar semu, bukan hanya sekedar zahirnya saja, tapi betul-betul bersatu sampai ke hati. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang melarang kita berpecah belah. Karena itu akan menghilangkan kekuatan kita dan membuat kita hina. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita berpegang teguh dengan talinya, menjaga persatuan. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Persatuan yang dimaksud, persatuan di atas Al-Quran, di atas hadis-hadis yang sahih, di atas jalan Rasulullah SAW, di atas jalan para sahabat dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Lebah, Pak, Bu, ketika dia membuat sarangnya, dia membuat sarang bergotong royong.